Hadfu harfil illah. Wahuwa apa? Al-ya. Qadha filma yaqdi. Dijazamkan. Liyaqdi. Dibuang apa? Huruf illahnya. Yaitu ya-nya. Alaina jarun wa majrur. Muta'alik bi al-fi'il. Terkait dengan fi'il yaqdi. Rabbuka sebagai fa'ilun. Marfu wa alamatu rafi. Al-dhammatu zahiratu ala akhiri. Wahuwa mudhafun. Al-kaf. Tamir mutasil. Mabni alal. Fi mahalli. Jarin mudhafun ilaih. Wa amma la faqad dzakara al-muallif annaha ta'ti lin-nahyi wa du'a'i wa kullun minhumā yuqsadu bihi talabul kaf 'anil fi'li wa tarkuh. Ya. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil-adna annahu la takhaf wa nahu la taqulu ra'ina la taghlu fi dinikum wa amma du'a fa yakunu min al-adna lil-a'la annahu rabbana la tu'akhidhna wa qawluhu jalla sya'nuhu wa la tahmil 'alaina isra. Ya. Cukup sampai di sini. Adapun la, maka penulis telah menyebutkan bahwasanya la itu datang untuk dua tujuan. Yang pertama untuk nahi larangan. Yang kedua untuk doa. Ya. Wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaf. Dan masing-masing dari keduanya yaitu apa? Dari nahi dan doa itu dimaukan dengannya talabul kaf. Permintaan untuk apa? Menahan. Anil fi'li, menahan dari perbuatan. Ya, wa tarkuh, dan meninggalkannya. Itu tujuan dari nahi dan doa ataupun lamun nahi dan lamun doa, yaitu dikendaki dengannya agar ditahan perbuatan ataupun agar ditinggalkan satu perbuatan. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna. Bedanya nahi dengan doa ataupun lam lin nahyi wa doa adalah bahwasanya lamun nahi itu datangnya dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya la takhaf, ucapan Allah kepada siapa? Nabi Musa. Ketika berhadapan dengan mereka tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ketika mereka lemparkan tali temalinya, tongkat-tongkatnya tiba-tiba berubah seketika menjadi ular. Maka sempat membuat hati Musa ataupun Nabi Musa alaihissalam takut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya la takhaf. Iya. La takhaf. Coba lihat rob la. Apa la? Lamul. Lamun nahi. Lamun nahi. Ya. Lamu. Eh, boleh juga lamun nahi. Ataupun. Apa? Kemudian. Kemudian. Tahof. Ya, dilengkapi boleh. Jazimah gitu kan. Dilengkap lagi. Lam lin nahi. Ya. Kemudian apa? Walil jazmi ataupun lam nahiyah jazimah boleh. Ya, boleh ini ataupun itu ungkapannya. Ya. Lamu lam nahiyah jazimah. Kemudian takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bi la bilam nahiyah. Bila nahiyah. Bukan bilam ya. Bila nahiyah. Kalau lam sudah tadi yang pertama itu lam. Ini bila nahiyah. Ya, wa alamatu jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu takdiruhu anta. Ya. Kemudian contoh yang lain. La taqulu ro'ina. La taqulu ro'ina. Coba di Rab. La. La. Nahya jazimah. Taqulu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahya. Wa alamatu jazmi hadzun nun niabah anil sukun li'annahu minal afalil khamsah. Dan seterusnya. La taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. La. Nahya. Taghlu juga. Ya, sama seperti sebelumnya. Ya Rabbnya, tinggal dikiaskan. Wa amma du'a'u fayakunu minal adna lil a'la. Adapun doa, maka terjadinya dari yang rendah kepada yang tinggi. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidzna. Apa artinya? Wahai Rabb kami, la tu'akhidzna. Janganlah engkau menghukum kami. Ya. Di Rabb coba, Rabbana. Rabba. Munada. Munada itu yang dipanggil. Bi harfi nida. Dengan huruf nida yang mahdzuf, takdirnya apa? Iya. Aslinya ya Rabbana, cuma dibuang. Huruf nida itu banyak. Ya. Tapi yang kalau dibuang itu harus yang ditakdirkan hanya iya saja. Tidak boleh ketika dibuang ditakdirkan selain iya. Misalkan ai ataupun yang lainnya banyak dari huruf-huruf nida. Kemudian apa? Ya. Mansub. Rabba mansub. Dan dia mubaf. Kemudian naf, na,